Para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 19. Kalimat kunci hari ini adalah... Yokatta. Baguslah. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Sebelumnya, Anna terpisah dengan kawan-kawannya setelah keluar dari toko buku. Ia menelpon Sakura untuk mencari pertolongan. Apakah Anna akan berjumpa lagi dengan Sakura dan Rodrigo? Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 19. Kalimat kuncinya adalah... Yokatta. Baguslah. Oi, Anna-san! Minna! Yokatta, shinpai shita yo. Gomen nasai. カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Rodrigo melihat Anna lalu berseru, Oi, Anna-san. Hey, Anna. Oi. Adalah ungkapan informal untuk memanggil seseorang yang jauh. Anna-san. Berarti sedang berbicara kepada Anna. Anna menjawab, Minna. Semuanya. Ini lebih informal daripada Minasan. Karena lega melihat Anna baik-baik saja, Rodrigo menjawab Yokatta. Dalam konteks ini artinya baguslah atau saya senang Anda selamat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Yokatta. Adalah bentuk lampau dari kata sifat i. Yang artinya bagus atau baik. Sebagai catatan, kata sifat bahasa Jepang punya bentuk lampau. Yokatta atau Yokatta desu. Sering digunakan saat orang membicarakan mengenai apa yang mereka pikir mengenai sesuatu. Untuk mengucapkan Yokatta, tahanlah nafas selama satu ketuk setelah ka. Mari kita berlatih mengucapkannya. Yokatta. Yokatta. Rodrigo meneruskan. Shinpai shita yo. Khawatir lo. Maksudnya, kami mengkhawatirkan Anda. Shinpai shita. Adalah bentuk ta dari kata kerja. Shinpai shimasu. Yang artinya khawatir. Ini adalah cara berbicara yang informal. Yo. Adalah sebuah partikel. Jika Anda mengucapkannya pada akhir kalimat, Anda dapat membuat kalimatnya terdengar lebih ringan. Kita menggunakan bentuk ta dari kata kerja saat kita berbicara mengenai aspek lampau atau selesai, ya? Betul. Untuk cara yang lebih sopan, gunakan shinpai shimashita. Yang artinya merasa khawatir. Mari kita kembali ke adegan tadi. Anna menjawab gomen nasai. Mohon maaf. Ucapkan gomen nasai. Yang artinya mohon maaf saat Anda meminta maaf. Kita juga tahu bahwa kita dapat mengatakan sumimasen untuk meminta maaf. Apa ya perbedaannya? Anda mengucapkan gomen nasai saat Anda meminta maaf kepada orang yang lebih dekat dengan Anda, seperti keluarga atau kawan. Kamera ga yasukatta no de, tsui mite shimaimashita. Karena kameranya murah, tanpa sadar tadi melihat-lihat. Rupanya Anna terkesima oleh kamera yang dipajang pada sebuah toko lalu terpisah dari kawan-kawannya, ya? Betul. Kamera. Adalah kamera. Nga. Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Yasukatta. Adalah murah. Bentuk lampau dari kata sifat. Yasui. Apakah mahal dalam bahasa Jepang lawan kata dari yasui? Mahal adalah. Takai. Node. Adalah partikel yang Anda gunakan saat Anda berbicara mengenai alasan atau penyebab. Tsui. Adalah tanpa sadar. Ini artinya Anda melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mite shimaimashita. Adalah telah melihat-lihat. Mite. Adalah bentuk te dari kata kerja. Mimasu. Yang artinya melihat. Ini diikuti oleh. Shimaimashita. Kita telah mempelajari bahwa jika kita tambahkan shimaimashita setelah kata kerja bentuk te, artinya mengatakan kalau kita telah melakukan sesuatu dengan ceroboh atau tanpa sengaja. Kita telah mempelajarinya di pelajaran 18. Wah, Aji masih ingat ya. Nah, kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 19. Kalimat kunci hari ini adalah yokatta. Baguslah. Oi, Anna-san! Minna! Yokatta! Shinpai shita yo! Gomen nasai! Kamera ga yasukatta no de, tsui mite shimaimashita. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini saya ingin tahu lebih rinci mengenai bentuk lampau dari kata sifat. Sensei mengatakan, Anda telah mempelajari bahwa ada dua jenis kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah yang berakhir dengan suku kata i, seperti misalnya murah. Yasui. Kata sifat na adalah yang berakhiran na setelahnya saat menerangkan kata benda. Misalnya, suka. Suki. Saat menerangkan kata benda, kata ini menjadi sukina. Jadi, manga kesukaan adalah sukina manga. Untuk mendapatkan bentuk lampau dari kata sifat i, gantilah i menjadi katta. Misalnya, bentuk lampau dari yasui, yang artinya murah, adalah yasukatta. Bentuk lampau dari takai, yang artinya mahal, adalah takakatta. Tetapi yokatta, yang artinya baguslah, yang kita bahas dalam pelajaran ini adalah satu-satunya pengecualian. Kata ini mengkonjugasikan secara tidak teratur. Bentuknya dalam kala kini adalah i, baik atau bagus, menjadi yokatta dalam bentuk lampau. Jadi mohon diingat ya. Lalu bagaimana bentuk negatif lampaunya? Untuk mengubah kata sifat i menjadi negatif lampau, gantilah i menjadi kunakatta. Misalnya, yasui, yang artinya murah, berubah menjadi yasukunakatta. I, yang artinya baik atau bagus, menjadi yokunakatta. Untuk mendapatkan bentuk lampau dari kata sifat na, tambahkan dat di akhir kata sifatnya. Jadi, suki, yang artinya suka atau gemar, menjadi sukidatta. Bendi, yang artinya praktis, menjadi bendidatta. Untuk mengubah kata sifat na menjadi negatif lampau, tambahkan dewa nakatta. Misalnya, suki, yang artinya suka, menjadi suki dewa nakatta. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Itu adalah suara rana kamera dioperasikan. Bagaimana kata tiruan bunyinya dalam bahasa Jepang? Kasha. Kasha? Oh, ini seperti cekrek dalam bahasa Indonesia ya. Ada kata lain untuk suara kamera. Paciri. Paciri? Bedanya apa dengan kasha? Paciri mengungkapkan bukan hanya suara rana, tetapi juga tindakan orang yang mengambil gambar itu sendiri. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu yowa. Saya tersesat sehingga membuat kawan-kawan jadi sangat mengkhawatirkan saya. Saya menyesal. Namun saat saya menunggu mereka, saya membeli satu kamera. Gambar apa yang akan saya ambil ya? Apakah Anda menikmati pelajaran 19? Kalimat kunci hari ini adalah yokatta. Baguslah. Bergabunglah kembali bersama kami.